بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين إخواتي في الدين أكرمني وأكرمكم الله berkenaan dengan apa yang kita sampaikan tentang hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang akan muncul menjelang hari kiamat. Disebutkan dalam Kitabul Fitan dari Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan beberapa riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau pernah berdoa. Seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Fa adhannuhu qal fi salisah hunaka zalazil wal fitan wabiha yadlu'u qarna syaitan. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, ya Allah, berkahilah untuk kami di negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman kami. Kemudian mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, juga di negeri Najd kami. Maka beliau melanjutkan doanya, Allahumma barik lana, ya Allah, berilah barakah kami, fisyamina, di negeri Syam kami. Ya Allah, berilah barakah kami di negeri Yaman kami. Mereka para sahabat kembali, ya Rasulullah, di negeri Najd kami. Kami mengira pada kali yang ketiga beliau mengulangi, namun beliau mengatakan, ketika kami meminta, ya Rasulullah, di negeri Najd kami, maka beliau mengatakan, hunaka zalazil wal fitan, di negeri itulah terjadinya keguncangan-keguncangan yang dahsyat, di negeri itulah terjadinya fitnah-fitnah yang dahsyat, dan padanya muncul tanduk syaitan. Di mana Najd itu? Sebelah timurnya Madinah. Arahnya yaitu Irak, Syria. Sehingga wajar kalau seperti yang kita saksikan dari awal munculnya Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka diperangi, mereka lari bersembunyi di negeri ini. Begitupun ketika terbunuhnya Husain ibni Ali, ya, cucu Rasulullah SAW, sama di negeri mereka ini mereka bunuh di Karbala. Di mana Karbala itu? Irak. Ya, Irak. Di negeri itu sudah sekitar situ. Demikian pula ikhwan barakallahu fikum. Sekarang ini, ya, antara Irak dan Irak, ya, Irak dan Iran. Munculnya fitnah di mana? Di situ. Dan kelompok Syiah terbesar di mana? Dari situ menyebar. Irak, Iran, Syria. Dan di mana teroris terbesar? Daerah situ lagi. Yang sekarang ini, ya, dengan khalifah yang mereka angkat, siapa? Abu Bakar Al-Baghdadi. Berulang Nabi sebutkan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah salah satu istri beliau. Dalam keadaan beliau rasa gelisah sambil memandang ke arah timur. Beliau mengatakan ala innal fitnata hahuna min haitsu yad'u qarna syaitan. Katailah fitnah itu akan muncul terjadi di negeri ini. Di mana muncul di situ tanduk syaitan. Yakni hadirin beliau mengarah ke arah timur. Memandang timur. Timur itu di negeri ini. Dan ya fila barakallahu fikum. Beliau juga menyebutnya dalam hadis yang lain. Ketika beliau bangun dari tidurnya dalam keadaan beliau memerah wajahnya. Beliau mengatakan la ilaha illallah. Wailun lil Arab. Min syarri qad iqtaraba. Futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi wa 'aqada Sufyan 90 aw mi'ata qila anna hunaka wa fina salihun anuhliku wa anuhliku wa fina salihuna qala na'am idza kasra al-khabath. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan mengatakan la ilaha illallah. Celaka orang-orang Arab. Celaka bangsa Arab. Karena keburukan yang telah dekat. Dan sungguh telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau sambil menunjukkan. Melingkarkan jari dan ibu jarinya. Ya. Kemudian hadirnya dimuliakan Allah. Beliau ditanya. Anahlika wa fina salihun. Apakah kita akan dibinasakan ya Rasulullah? Sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang salih. Maka beliau mengatakan, na'am, idza kasral khabas, iya. Ketika di tengah-tengah kalian sudah banyak keburukan. Ikhwani fillah, a'azzanallahu iyyakum. Sungguh, berita-berita yang beliau sampaikan ini, bagi orang yang mengimani, akan membuat merinding. Dan menjadi hati takut pada Allah. Kalau kita panjang umur kemudian dapatkan zaman yang buruk seperti ini. Zaman di mana munculnya fitnah Dajjal. Dan zaman di mana muncul berikutnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan berbagai fitnah yang lainnya. Ketika telah merajalela kebakhilan. Dicabutnya ilmu. Maka kita bisa melihat bagaimana nasib dunia ini, bagaimana nasib penduduk bumi ini ketika ilmu tidak mewarnai kehidupan mereka. Ketika ilmu telah dicabut dari dada mereka, sungguh yang ada adalah manusia-manusia yang tiada beradab, manusia-manusia yang biadab, yang jahat lebih jahat dari binatang buas. Dan keburukan pun begitu dahsyatnya mereka lakukan segala macam bentuk kemaksiatan. Wal'iyadzu billah. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Kita tidak panjang lebar karena waktu terbatas. Untuk menguraikan satu demi satu secara rinci. Dari fitnah-fitnah dan keguncangan yang terjadi menjelang hari kiamat. Dan kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga. Dari fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita. Untuk berlindung kepada Allah. Ketika beliau sampaikan kepada para sahabat. Ta'awadhu billah minal fitan. Kalian berlindunglah kepada Allah. Dari segala bentuk fitnah. Ma zahara minha wa ma batan. Baik fitnah yang nampak atau yang tersembunyi. Maka para sahabat pun berlindung kepada Allah. Dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Berulang Nabi sampaikan perintah ini untuk mereka berlindung kepada Allah. Kalau para sahabat yang masih hidup di tengah-tengah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkhawatirkan fitnah yang dahsyat ini, terlebih kita yang jauh dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hadirin, kalau dilihat dari waktu yang berjalan dari kehidupan Nabi hingga sekarang 1400 tahun lebih berlalu, yang belum menggambarkan dekatnya beliau dengan hari kiamat, dan termasuk tanda kiamat adalah diutusnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bumi ini sudah diambang pintu hari kiamat. Lalu kapan kita akan berbekal diri mempersiapkan keadaan yang kita takutkan ini? Hadirin, jangan kita hanyut seperti mereka, orang-orang yang lalai akan hari akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan masuk bagaimana keguncangan yang terjadi saat kiamat itu terjadi. Sebagaimana Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Zilzalah, ketika Allah guncangkan bumi dengan guncangan yang dahsyat, sampai bumi mengeluarkan segala apa yang terkandungnya. Muatan yang ada dalam gunung dikeluarkan semuanya. Begitu yang di lautan semua ditumpahkan. Dan langit pun kemudian bintang-bintang berjatuhan. Sungguh tak ada tempat manusia untuk berlari dan berlindung. Semua manusia akan binasa. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Naam. Dalam surat Az-Zumar Allah katakan, yauma natwi as-samaa katai sijil lil kutub kama badana awwala khalqin nu'iduh. Di hari kiamat itu, kata Allah, kami menggulung langit seperti digulungnya lembaran-lembaran kertas. Coba antum bayangkan, ketika kertas atau koran digulung dengan begitu oleh kita, ya. Wallah alam bisawabi wa barakallahu fikum. Allah mengatakan bahwa ketika hari kiamat itu Allah menggulung langit seperti halnya digulungnya kertas, ya, lembaran-lembaran kertas itu. Kama badana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai manusia, menciptakan manusia, begitu kami akan kembalikan mereka manusia. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ini janji kami dan pasti kami melakukan apa yang kami janjikan ini. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Kemudian dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamati was samawat matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Anbiya, seperti Allah pertama menciptakan kita manusia, Allah akan kembalikan kita seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, innakum mahsyurun ilallah khufatan uratan ghurlan. Sungguh kalian manusia akan dikumpulkan kepada Allah, kalian dalam keadaan telanjang tanpa selai kain, dalam keadaan kalian belum dikhitan. Kita lahir belum dikhitan, sehingga nanti kembali manusia seperti sebelum dikhitan. Yang dulu dibuang, kembali lagi. Itu pendapat para ulama. Yang dulu kita dikhitan, kemudian akan kembali lagi seperti semula. Seperti itu manusia dibangkitkan. Nanti dari kiamat. Dan iwafila barakallahu fikum, ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, Allah sampaikan dalam ayat berikutnya. Dan kami, Allah ta'ala telah mentakdirkan kepastian yang pasti terjadi. Bumi semua ada dalam genggaman Allah dari kiamat. Begitu pula langit, ya, di dalam genggaman tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. dan maha suci Allah dari apa yang mereka kesekutukan. Dalam hadis Imam Bukhari dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allah yaqbidu yawmal qiyamati al-ardha wa taqunu samawati bi yamini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam dari kiamat bumi dan langit ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika langit dan bumi ini digulung, kemudian bumi langit ini dilemparkan di padang Sahara, ya, dilemparkan atau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini tidak ada bandingnya. Kecil. Tidak ada bandingnya. Naam. Makanya hadirnya dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada ayat yang berikutnya. Tentang keadaan manusia, yakni orang-orang yang mereka kafir mengingkari hari kiamat ini. Allah mengatakan, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُتِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Allah katakan, adapun orang-orang kafir, Allah kenakan, Allah pakaikan bagi mereka pakaian dari api neraka. Kemudian dituangkan dari atas ubun-ubun mereka, dari atas kepala mereka, air yang mendidih, cairan panas yang mendidih, yang ketika dituangkan di ubun-ubun mereka, maka bersama air itu turun, meleleh seluruh kulit, daging, dan semua isi perut mereka. Hancur lumat. Kemudian, walahum maqamu min hadid. Mereka dicambuk dengan cambuk dari besi. Besi yang panas menyala. Wa kullama aradu an yakhruju minha min ghammin au'idu fiha. U'idu fiha. Waduku azab al-hari. Dan setiap kali mereka berupaya keluar dari neraka tersebut karena kesedihan dan karena kepedihan siksa yang ada padanya, Allah kembalikan kembali mereka ke dalam neraka. Dan Allah katakan, wadzuku adzabal hari, rasakan oleh kalian ini adab yang amat sangat mengerikan. Hadirinnya dimuliakan Allah. Ayat ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul jumjumata hatta yakhlusu ila jawfi hatta yablughu qadamaihi wa huwa sahru summa yu'adu kama kana. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sungguh ketika al-hamim, cairan panas yang mendidih tadi itu ditimpakan, dituangkan di atas kepala mereka, para penduduk neraka, orang-orang yang mengkufuri ke hari kiamat, kufur kepada Allah taala, maka meleleh seluruh daging dan kulit mereka, sehingga tinggal tulang tengkorak mereka. Nah, tinggal tulang tengkorak mereka, meleleh seluruh, ya, daging-daging mereka sampai perut-perut mereka, sehingga sampai ke telapak kakinya, tinggal tengkorak. Kira-kira panas atau dingin ya, Ibu? Seperti apa panasnya? Dalam keadaan seperti ini dia nggak mati. Dituangkan cairan dari atas kepala, waliyadzubillah. Begitu cairan itu turun, meleleh semuanya. Sisa tengkoraknya. Dan hadirin, setelah leleh sampai ke telapak kakinya, itulah yang beliau katakan, ya, yusharu bihi, itulah as-sahru. Summa yu'adu kama kana. Kemudian dia dikembalikan seperti semula lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain surat Al-Furqan, kenapa sampai demikian mereka ini? Bal kadzabu bis-sa'ah wa tadana liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira. Mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat neraka sa'ir. Hadirinnya dimuliakan Allah. Seperti apa neraka sa'ir yang Allah sediakan bagi mereka penduduknya, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, yang telah diperingatkan oleh para nabi, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir telah memperingatkan hari kiamat. Bahkan tidaklah para nabi diutus oleh Allah, tidaklah para rasul diutus oleh Allah, melainkan mereka akan memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Begitu dari ancaman Allah hari kiamat. Maka hadirinya dimuliakan Allah, ketika mereka ini orang-orang yang menjadi penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, apa kata Allah Ta'ala? Kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum ghazanatuha. Setiap kali penduduk neraka ini dilempar masuk ke dalam neraka, maka ditanya oleh penjaga neraka itu, alam ya'tikum nadhir? Apa belum datang kepadamu orang yang memberi peringatan akan siksaan ini? Semua mereka menjawab, bala qad ja'ana nadhir. Benar memang telah sampai pada kami orang yang memberi peringatan. Fakadzabna, namun kami mendustakannya. Dan wa fila barakallahu fikum, kita tahu yang namanya api ketika ditambah bahan bakar itu akan padam atau menyala lebih besar? Akan lebih besar. Sehingga Allah katakan, takadu sama takadu tamayyazu minal ghaiz. Itu api neraka menggelegar suaranya makin besar nyalanya. Ketika apa? Ketika dilempar ke dalam neraka ini penduduk neraka semakin menyala menggelegar sampai-sampai seakan-akan akan memecahkan telinga-telinga penduduk neraka karena gelegar suaranya yang besar. Kita bisa bayangkan kalau menggelegarnya seperti itu, gemuruhnya luar biasa. Seperti apa panasnya? Hadirin, orang berdiri di dalam neraka, dituangkan cairan dari atas kepalanya, meleleh semua dagingnya, isi perutnya, sampai ke telapak kakinya sisa tulang-tulang saja. Ini adalah ancaman orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kemudian hadirinnya dimuliakan Allah. Kata Allah Ta'ala, إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَا تَهَيُّدًا وَزَّفِيرًا. إِذَا, kata Allah Ta'ala, ketika mereka itu melihat api neraka di tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang menggelegar karena marah dan nyala yang besar. Dan kata Allah, setiap kali mereka dilempar dalam neraka itu, penduduk neraka yang ditanya oleh penjaganya, ya, apa belum datang peringatan pada kalian? Mereka mengaku. Kemudian kata Allah, wa idza ulqum minha makanan dayyiqa mukarranina da'wa hunalika subura. Dan ketika mereka dilempar ke dalam neraka di tempat yang sempit, mereka masuk di dalam neraka tempat yang sempit, mereka berdoa kecelakaan bagi diri mereka. Maka Allah katakan, la tad'u al-yawma subura wahida wad'u suburan katsira. Jangan cuma minta kebinasaan kali ini sekali saja, biarpun kau terus berdoa untuk kebinasaan dirimu, untuk kematianmu, tidak mungkin. Makanya hadirinnya dimuliakan Allah, bersyukur kita mendapat petunjuk Allah. Kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Beriman dengan hari akhir. Dan ya wafila barakallahu fikum. Allah sebutkan ketika tiupan sangkakala yang pertama, binasa seluruh bumi dengan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian pada tiupan yang kali berikutnya Allah katakan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal yang mereka lakukan selama di dunia. Sehingga kata Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa orang yang melakukan amal kebaikan, biarpun kecil kebaikan yang dia lakukan, pasti Allah perlihatkan dan dia akan melihat dan mendapat balasan. Begitupun, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amalan kejelekan sekecil apapun, dia akan melihat dan akan terima balasannya. Dan ihwa fila azzanallahu wa iyyakum, seperti apa keadaan manusia ketika bangkit dari kuburnya? Dalam keadaan ia dibangkitkan telanjang semuanya, tiada selai kain pun menutupi dirinya. Dan ketika mereka kumpul di tempat mereka kumpul di padang mahsyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudna syams, Allah dekatkan matahari di atas kepala mereka, qadramil, kira-kira hanya jarak 1 mil saja. Seperti apa panasnya ikhwah? Sedangkan matahari yang jauh entah berapa meter dari jarak kepala kita sekarang di bumi ini, kita sudah kepanasan. Lihat ketika matahari pas di ubun-ubun kita di waktu zuhur menjelang, dalam kondisi matahari jauh di atas sana, kita rasa apa? Panas? Sejuk? Kita kepanasan. Dan manusia ketika kena terik matahari panas itu apa ikhwan? Kering atau keluar keringat? Kalau padi basah dijemur? Kering. Baju basah dijemur? Kering. Anehnya manusia kalau dijemur? Keringetan lama-lama, gemeter lama-lama, pingsan. Itu manusia. Begitu nanti manusia di hari kiamat ketika matahari didekatkan, mereka dikumpulkan. Dan mereka keluar keringat. Yang keringat ini bukan keringat biasa, keringat azab. Mereka sampai berenang dalam keringatnya. Dan mereka berusaha berlari kian kemari mencari perlindungan, namun tiada tempat berlindung. Tiada pula tempat bernaung. Bingung mereka hendak kemana minta perlindungan. Maka mereka coba mendatangi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan mereka mengadu kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam anta abal basar, khalaqakallah biyadih. Wahai Adam, engkau bapa kami manusia. Allah Ta'ala menciptakanmu dengan tangannya. Engkau lihat kami dalam keadaan dahsyat seperti ini, bencana menimpa kami. Benohonlah kepada Allah agar Allah meringankan kami dari bencana ini atau dari kesusahan ini. Adam berudur. Karena Adam mengaku, saya punya kesalahan yang menyebabkan turun dari surga dulu. Hari ini Allah murka kepada kalian yang belum pernah murka seperti ini dan tidak akan sebetulnya seperti ini. Kalian berlindunglah, kalian carilah ke tempat yang lain. Berlindung, mohonlah perlindungan kalian atau mohonlah kalian pertolongan melalui Nabi Nuh. Dia adalah awalur rusul ursilabi. Dia adalah rusul yang pertama yang Allah utus. Kalian mintalah kepada Nuh. Adam berudzur. Karena Adam merasa punya salah satu dosa yang dia lakukan. Dia mendekati satu pohon di surga dulu. Kemudian mereka datang mencari Nuh. Coba kita bayangkan ya akhwah. Dalam kondisi panik seperti ini. Dalam kondisi mereka kena terik panas matahari seperti ini. Dalam keadaan susah yang luar biasa mereka di dalam tenggelam dalam keringat mereka. Bingung cari perlindungan. Datang Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga sama. Beralasan lagi. Dikatakan datanglah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga. Diperintahkan datanglah kalian kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Datang Nabi Musa sama. Sampai kepada Nabi SAW. Perhatikan ikhwah. Dahsyatnya hari kiamat. Dan apakah mereka datang kepada Nabi, kemudian Nabi beri mereka syafaat? Ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menduduki tempat yang dikatakan maqama mahmuda. Nabi sujud kepada Allah. dengan memuji Allah, mensucikan Allah. Nabi terus mengagungkan Allah dengan menyebut nama dan sifatnya dan memujinya. Sampai-sampai Allah katakan kepada Nabi, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, irfa' ra'syak, hey Muhammad, sudah angkat palamu. Wasfa' dan berilah syafaat. Mereka orang-orang yang memberi mendapat syafaat. Maka beliau dengan izin Allah, Rasul yang pertama-tama memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwah. Kemudian beliau pun mulai. Lalu siapa yang diberi syafaat oleh Nabi, ikhwah? Apakah semua manusia? Dan apakah Nabi tidak bingung untuk memilih siapa pengikutnya dan siapa yang bukan pengikutnya? Bersyukur kita kepada Allah, ya ahlas sunnah, bersyukur. Karena apa kata Allah, kata Rasulullah SAW, yud'a ummati yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti di hari kiamat akan ada tanda khusus pada mereka. Mereka akan diseru dengan tanda yang khusus. Hurran muhajjalin. Terpancar cahaya putih berkilauan min asaril wudu, dari bekas wudu mereka. Nah hadirin, beliau menggambarkan bagaimana kalian, kalau kalian punya kuda yang ada tanda putih di bagian dahinya dan di kakinya, apa kalian bisa mengenali ketika kuda itu di kawanan kuda-kuda yang lainnya, yang kuda ini ada milik kalian? Tentunya bisa. Begitu coba kita perhatikan kalau malam hari, ketika kita melihat di sawah ada binatang banyak berhamburan, berterbangan, tapi ada satu binatang yang ada lampu cahayanya. Kita bilang binatang apa itu? Lalat kah? Atau tawon? Bukan. Itu apa? Kunang-kunang. Kalau oh ini laba-laba atau lebah, tawon. Oh bukan, ini kunang. Ya ikhwah, Rasulullah SAW akan mengenali umatnya dari tanda yang terpancar itu. Sehingga mereka, orang-orang yang putih inilah yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan firman Allah Ta'ala, yauma taswad yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu manusia akan putih wajah-wajah mereka, dan di hari itu juga hitam legam wajah-wajah mereka. Dikatakan adapun orang-orang yang putih wajahnya itu adalah ahlus sunnah. Mereka orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Seperti ini wudunya. Banyak orang wudu, tapi kalau wudunya menyelisih sunnah, tidak akan dapat pahala ini. Maka ikhwah, bersyukur kepada Allah kita dibimbing oleh Allah dengan sunnah ini. Ya? Nabi SAW bisa mengenali kita, walaupun jauh kita dari masa beliau, dari tandanya. Sama seperti tanda yang ada pada mereka para sahabat. Coba antum perhatikan. Dalam akhir surat Al-Fath itu, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'u asyidda 'alal kufar wa ma bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtahuna ya ridwanallah. Mereka dikatakan simahum min fi wujuhi min asari sujud, ya Allah katakan simahum fi wujuhi min asari sujud, tanda mereka itu nampak di dahi mereka dari bekas sujudnya. Ini tanda yang lain, tanda umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Di samping putih menyala dari bekas wudunya, juga ada tanda mereka di dahinya, bekas sujud mereka. Maka ikhwa barakallahu fikum, antum perhatikan. Kalau orang sujudnya benar, pasti akan ada tanda hitam di sininya. Tanda tebal hitam di dahinya. Ya, kalau sujudnya benar. Tapi kalau sujudnya yang sujud kepalanya ini, hidungnya enggak nempel, ini akan ada di sini. Yang ada di sini nanti hitamnya. Ini wajah atau bukan? Wajah kan batas ini. Kalau di sini berarti di ubun-ubunnya yang hitam. Karena sujudnya tidak nempel ininya. Kalau yang nempel hidungnya, berarti ininya kan nampak hitam. Dan ini dikenali tanda ini, ya, dzalika masaluhum fit Taurat wal Injil. Sudah ada tanda ini dikenal oleh mereka dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mudah mengenalinya. Dan antum lihat bagaimana orang-orang yang tidak benar dalam sholatnya, nampak tanda mereka itu enggak pas. Nah, makanya ikhwah barakallahu fikum, ini adalah nikmat karunia Allah yang besar. tanda yang ada mereka para sahabat dengan umat yang sesudahnya sama. Dan Allah katakan dalam surat Al-Qasar, inna syani akahual abtar. Sungguh orang yang membenci wahai Nabi, dia akan putus harapannya. Ini berkenaan nanti dengan ketika umat ini dikumpulkan di padang mahsyar. Yang kata Rasulullah SAW, inna likulli nabiyyin khawdun. Sungguh setiap nabi punya telaga. Dan beliau mengatakan, inna khawdi tuluha masiratu syahrin, idhiya masiratu syahrin. Dan sungguh telagaku ini, kata Rasulullah SAW, panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Lebarnya sejauh perjalanan satu bulan persegi. Dan di situ Allah sediakan apa? Ya, sejumlah bilangan bintang, cangkir-cangkir Allah sediakan bagi umatku ini. Mereka akan mendatanginya dan akan meminumnya. Dan Rasulullah SAW berdiri di tepi telaga haud tersebut. Dan mereka datang berbondong-bondong mendekati. Namun sebagian mereka ukhtuliju, diusir oleh Allah dari telaga haud itu. Sampai-sampai sebagian mereka yang diusir Nabi kenali. Dan Nabi SAW mengatakan, ashabi, ashabi. Ya Allah, itu sahabatku. Nabi kenali mereka. Namun Allah Ta'ala katakan, ya, afalau ya'lamu ma ahdasu ba'dak. Apakah engkau tahu ya Muhammad? Atau bukankah engkau tidak tahu ya Nabi? Apa yang mereka perbuat sepeninggalmu? Ya? Nabi tidak tahu apa yang mereka perbuat seketika Nabi telah wafat. Mereka diusir. Mereka dulunya sahabat Nabi. Tapi mereka diusir di telaga ini. Kenapa? Mereka berbalik murtad. Mereka menjadi pengikut Musalamah Al-Kazzab. Ada sahabat yang dulu bersama Nabi. Terus ikut Musalamah Al-Kazzab. Dan berperang menghadapi kaum mukminin. Nabi kenali sahabatku ya Allah. Tapi kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Lihat ikhwah. Bisa bayangkan kita. Betapa ngeri keadaan manusia ini. Ini huru hara yang dahsyat. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, semua mereka bangun, terkejut. Orang-orang yang tiada beriman, mereka akan kaget. Sampai-sampai mereka digambarkan keterkejutan mereka dalam Al-Quran surat Yasin. Qalu man ba'asana fi marqadina hada. Mereka berteriak, duhai siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini, dari kubur kami ini. Mereka teriak. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, apalagi ketika Allah katakan, ya, kepada setiap manusia, Allah kalungkan catatan kitab mereka di leher-leher mereka, untuk supaya mereka mengetahui catatan amal mereka. Dan Allah katakan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Kalau orang itu diberi catatan amal dengan tangan kanannya, Allah hisab dan hisab yang mudah. Tapi sebaliknya. Sebaliknya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ketika mereka orang yang diberi catatan amalnya di balik punggungnya. Apa kata mereka? Wa yad'u subura wa yasla sa'ira. Mereka akan menjerit, duhai celakalah kami. Ya, mereka digiring menuju neraka. Siapa mereka? Apa mereka itu orang-orang yang benar-benar kafir? Benar-benar kafir? Hadirin. Ada orang-orang yang di dunia banyak beramal. Amal kebaikan menurut mereka. Namun amalnya mereka sia-sia. Itulah yang Allah katakan. Hal ataka hadisul ghasyiah. Wujuhun yawma'idhin khasyi'ah. Belumkah datang kepada kalian wahai kaum mukminin berita tentang hari kiamat. Yang ketika hari kiamat sudah terjadi, manusia dibangkitkan dari kuburnya. Akan nampak wajah-wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan yang luar biasa. Karena apa mereka bersedih dan menyesal? Amilatun nasibah. Amal mereka itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Ada kemungkinan mereka tidak ikhlas atau mereka tidak ittiba. Di antara dua. Karena amalan akan diterima kalau ikhlas dan ittiba'ur rasul. Mereka sia-sia disebabkan tidak ada salah satu atau dua syarat ini. Sehingga batasna naron hamiyah, mereka digiring menuju neraka. Ikhwah barakallahu fikum. Coba bayangkan kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang ini. Dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan kita ini sia-sia amalannya. Karena apa ikhwah? Seperti yang Allah katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Maukah aku beritakan kepada kalian kaum mukminin siapa orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itulah orang yang sesat di dunia amalnya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira diri mereka telah berbuat sebaik-baik amal. Ikhwa barakallahu fikum, ternyata sudah isya ini. Jam 3:15. Nah, dan sekali lagi ikhwa, berbicara dengan masalah ya, huru hara di hari kiamat ini, tentunya banyak ayat dan hadis yang belum kita baca. Adapun sebagian kecil yang sudah kami sampaikan ini, semoga ini bisa mengingatkan diri kita, sadar dari kelalaian kita, bahwa kita semua akan menghadapi kiamat. Baik kiamat sughra, kiamat kecil, kematian diri kita masing-masing, ataupun kiamatul kubra, kiamat yang besar, di mana hancur bumi dan seluruh apa yang di bumi ini. Maka Allah katakan sebagai penutup, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masing-masing diri kalian perhatikan apa yang kalian persiapkan untuk esok setelah kematian kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Sehingga ikhwah, kita waspada dan siaga. Orang yang cerdas, orang yang siap untuk menghadapi kepergian meninggalkan dunia ini. Adapun orang yang lalai dan jahil adalah orang yang terus asik bermain dengan dunia dan lupa akhirat. Demikian yang mampu kami sampaikan ya ikhwah. Adapun kekurangan itu dari kekurangan kami. Kami bertobat kepada Allah. Yang benar datang dari Allah. Mari kita jadikan sebagai petunjuk. Yang salah dari syaitan, kami bertobat kepada Allah. Dan kalau ada kekeliruan dalam kami membacakan hadis, mohon untuk dikoreksi. Karena itulah yang terkadang kita terlupakan. Karena syaitan yang kadang juga membuat kita lupa apa yang kita telah menghafalnya. Barakallahu fikum. Semoga lain waktu bisa kita sambung kembali tentang perihal yang berkenaan dengan kejadian-kejadian yang mengerikan setelah terjadinya hari kiamat atau saat terjadinya hari kiamat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.